ndak ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak istroh peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kak budutnya buatan jelas. Di Indonesia bagus sekali. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, ya beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan tadi ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono. Nek sing kiai tengah-tengah ayo ana sing ngono, ana sing ngene. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ana sing ngono, ana sing ngene. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya ora maca Quran pelang-pelang ora karepe, menghayati. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang tuh saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV, merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, ada itu kan ada asal-usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada asal-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni. Mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena tidak ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat-saat di Jogja ditanya cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin from apa forum, ya itu baik, kalau niatnya baik, baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya anggar NU atau Muhammadiyah aja mayoritas, kamu milih salah sitok itu. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konfliknya lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran mbek Din Samsudin itu terpola. Tapi nek anggere wong rasa duwe ketua dhewe-dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan harus disyukuri. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda sadzafin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya.